kau yang tersipu. Jangan terburu, kenali aku dulu. Tahanlah, biar semesta izinkan aku pahami kamu dulu. Biarkan detik waktu rekatkan kau dan aku satu. Dan apabila memang harus perlahan, sudikah kau menunggu rasa itu datang? Bila kau ingin hatiku, sabarlah, jangan tergesa.